hidup. Orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya iman Tuhan. Jalan hidup hingga lembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan kembali. Orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan.